Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Sampai kat mana? Surat 33. Ha, kita sampai muka surat 33. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulubihi wa ja'alana minal mukhlisi bikira'atih. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kita muka surat ni 33. Ya. Yeah. Bawah sekali. Yang depan muka surat apa? Betul. 33. Renggan terakhir. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisi biqira'atih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia membincangkan ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. 99% orang lelaki hafal ayat ni. Sebab apa makna dia bernikah oleh kamu barang yang baik pada kamu daripada segala perempuan 2 atau 3 atau 4. Kadang-kadang dia punya kemaruk tu atau dibuang 2, 3 campur 4 je. 4 campur 3 campur 2 9, yang dia ada punya satu jadi 10 sendiri dia. Lebih pada Nabi lagi. Tapi perangai tak lupa Nabi. Kemudian sambung daripada ayat tu Nabi dan menyuruh oleh Nabi SAW akan bernikah dan bersabdanya. Betul? 35 kan? Saya duduk rasa 35. Yang keberapa tu? Ketahui olehmu hei segala perempuan, jikalau banyak sekali amal kamu apabila tiada redha oleh suami kamu. Banyak amal dia ni. Sedekah 18 juta. Juta. Kebetulan dia dekat Mekah, tawah je 1000 kali. Beli unta sejuta ekor, sembelih habis bagi dekat Ethiopia apa semua siap. Katalah sebanyak tu amalan dia, tapi suami dia tidak redha. Nescaya tiada diterima segala amal kamu, dengan makna tak ada pahala. Seorang sahabat radhiyallahu anhu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau semayang berjemaah tak pagi ni subuh? Maka sahabat kata, aku semayang berjemaah. Engkau dapat tak takbir atau ihram bersama imam? Oh, yang tu aku tak dapat. Apa maksud takbir atau ihram bersama imam? Belum lagi imam membaca Fatihah, dia telah selesai takbir, masukkan niat. Kita takbir atau ihram ni masukkan niat, tak boleh mendahului imam ataupun serentak dengan imam, lewat sikit. Tapi tak sampai imam baca Fatihah lagi, kita selesai dah tu. Maka sekiranya kau ni ada 700 ekor unta yang bermata hitam. Tu. Ayo. Kalau kau ada 100 ekor unta mata hitam. Proton banyak, proton saga pun banyak, proton wira pun banyak. Wira ada 1.3, ada 1.5, ada 1.6, lain harga. Jadi bila Nabi sebut unta banyak, jantan betina 2 tahun 3 tahun, tapi Nabi kata mata hitam, maknanya tunjuk yang 1.6 ni unta mahal. Unta jenis mahal. Sekarang ni yang biasa punya pun kalau buat masuk ke Malaysia, seekor unta rate dia lebih kurang RM7,000. Sekiranya kau ada 100 ekor unta yang bermata hitam, lalu kau infakkan kepada fisabilillah, kita kalau ikut kira-kira pahala, orang yang sedekah seekor unta dengan orang yang bersedekah 700 ekor unta, matematiknya banyak lagi pahala 100 ekor unta. Tapi kalau kau ada 100 ekor unta, kau infakkan fisabilillah, tidak menyamai pahala takbiratul ihram bersama imam. Umpama kita ada 700 ribu ringgit, kita infakkan, meletup tabung hal itu, pecah, pasal masuk 700 ribu ringgit. Pecah tabung tu. Puahlah tak kena kutip, kutip, kutip, masuk kocik. Kocik pun meletup, penuh. Ya tak? Nah, katakanlah macam itu. Tidak menyamai pahala orang yang dapat takbiratul ihram bersama imam. Bukan keseluruhan semayang, pahala kerana dia sempat semayang takbiratul ihram bersama imam tu melebihi sedekah 700 ribu. Ya pak? Jadi suami dia pergi ke masjid, tiap-tiap langkah tu dapat pahala, balik ampun satu dosa, naik darjat, semayang pula takbiratul ihram bersama imam, berbilion-bilion pahala yang di-generate oleh suami di masjid ataupun di surau kerana dia mengerjakan semayang berjemaah, isteri kat rumah dapat semua tu. Faham? Faham tak? Berapa juta pun pahala isteri, suami dah semayang kat masjid, isteri dapat. Dengan syarat, dia tak derhaka. Senang je. Patut isteri lah jadi motivasi. Bang, lagi 5 minit nak subuh. 5 minit lagi nak maghrib ni. Bang, pergilah masjid. Kau pandai lah jam. Kau nak pada free, kau paksa aku pergi masjid. Dia jadi gaduh macam tu. Ini isteri ajak pergi pasang malam. Tengok Alim Majongang. Tengoklah. Apa? Kalau isteri ni tidak deraka, saya dah bagi tahu banyak kali. Kalaulah suami tu balik mabuk, gincu daripada ibu jari kaki sampai ke dahi, penuh. Tak tahu berapa perempuan dan berkawan malam tu, tak tahu. Penuh ibu jari kaki sampai ke dahi. Tetap dia kena buat ketaatan kepada Allah. Saya baru je delete SMS. Suami tak duit nak bayar hutang. Suami pula tak semayang. Macam mana Ustaz? Saya kata, isteri selagi mana ikatan suami itu masih ada, taat. Kalau rasa-rasa dah tak boleh nak taat, pergi qadi minta fasah. Jangan kononnya nak berkorban kerana anak. Saya kalau ikut hati memang dah nak bercerai, Ustaz, tapi sebab anak ni. Dalam masa dia nak jaga anak, kononnya dia berkorban, dia tengking suami dia. Jadilah dia isteri yang derhaka, semayang dia tidak diterima. Ketaatan dia kepada Allah, memelihara anak, tak ada pangsung pahala di sisi Allah Subhanahu kerana dia derhaka kepada suami. Kalau dia bercerai, dia kutuk orang tua tu, itu bukan hukum suami lagi masa tu. Faham tak masalah tu macam mana? Jadi kalau nak pertahan, dengan sabar. Saya bagi tahu dalam SMS tadi, isteri tidak menanggung dosa suami. Asalkan dia tak reda dengan maksiat suami, asal bercakap bergaduh, cakap pelempang, cakap kaki naik ke muka, lebih baik diam. Sabar je lah. Itu bahagian dia. Sebab dulu kahwin bersanding. Kenapa suruh? Ya tak? Habis duit RM10,000 antara jadi cik. Dihias. Dengan silatnya, dengan kompangnya, dengan makan bersuapnya, masuk ke telinga habis. Mestilah ada kifarat dia. Sebab apa ada kifarat dia? Sebab tidak bertaubat. Sekiranya bertaubat Allah ampunkan, kifarat terangkat. Tapi sebab tidak bertaubat, bukti tidak bertaubat, anak dia kahwin pun dia sandingkan. Mana ada takut pada Allah SWT, baru lagi bulan 5 tu hari. Mana dia orang nak jemput lagi saya kembali kahwin, masih tak pergi. Sama ada saya pergi pagi-pagi buta atau petang-petang buta. Karaoke pun dah tutup, penyanyi pun serak lah seorang, tak boleh nak cakap. Ya tak? Orang dah packing semua, jumpa, minta maaf. Tak lambat, saya ada hal. Masa tu berhelah lah. Datang awal pukul 11. Memang jemputan tu jemput pukul 12. Kita berhelah. Kita tahu dah ada persoalan dia, ada karaoke. Masa tu belum apa-apa. Dia orang tengah cucuk-cucuk wayar datang. Pukul 11. Berhelah lah masa tu. Saya ada hal. Tam tu lah patut kita berhelah. Ini pergi MC tipu. Itu bukan berhelah. Itu menipu. Tuan-tuan, nampak tak kesan isteri yang taat kepada Allah ni? Pahala suami dia semua dapat dia. Yang disemayang kat rumah tu, tak campur lagi. Sebab tu Nabi kata mudahnya perempuan ni masuk syurga. Semayang, puasa, jaga maruah dan taat kepada suami. Walaupun suami dia terfiraun, Siti Asiyah telah membuktikan. Tinggal lagi kenapa dia tak sanggup ikut Firaun lagi? Kerana Firaun memaksa dia untuk kufur. Kalau tidak diancam bunuh. Siti Asiyah memilih mati daripada bertukar kepada agama yang syirik, bertukar daripada kepercayaan yang syirik yang membelakangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Suami baru mabuk, suami baru kaki judi, suami baru balik lambat, dah isteri dah tak sabar tunggu. Mana? Oh, cakap tinggal tu. Hari balik lambat, minta nasi pula tu, pergi cari kedai mamak lah. Oh, dia marah suami dia macam itu. Betul, suami dia balik lambat. Bang, you are welcome. Macam itu. Abang nak makan apa? Dia kena buat macam itu. Ustaz senanglah cakap ustaz lelaki. Saya kalau boleh nak jadi perempuan, tak boleh. Saya dah faham sangat hukum ni kalau boleh nak jadi perempuan. Convert haram. Boleh convert, tapi haram. Sampai marah buka tu pun dia kata kita lelaki. Tak boleh. Nah, maka perempuan kena jadi seorang perempuan. Jadilah isteri yang taat. Ingat, isteri tidak menanggung dosa suami. Adapun suami menanggung dosa isteri. Contoh, tiba-tiba pukul 3 petang, haid berhenti. Aha, haid tu berhenti. Perempuan yakin haid dia telah habis. Dia yakin. Perempuan tahulah kita ni. Faber tak ada tempat mana jenuh. Tak ada. Tempat bayar touch and go ada. Tu kat luar parking, dekat lepas bayar parking nak top up berapa. Ada. Mandi junub je tempat tak ada. Lagipun perempuan tak bawa tuala mandi, tak bawa itu, tak bawa ini. Dia nak mandi macam mana? Apa nak buat kak? Saya jawab lah, memang tak tahu. Apa nak buat? Haid berhenti pukul 3 petang. Ulama kata kalau dah tak boleh nak mandi, dah tak ada musyakah, tak ada ruang untuk mandi junub, maka hendaklah perempuan ni mengambil wuduk, pakai telekung yang elok menutup aurat, kemudian menghadapkan dirinya ke kiblat, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jalankan 13 rukun tu. Tapi namanya sembahyang Muhammad di waktu wuduk tak sah, sembahyang tak sah, tapi dah tak ada cara lain. Itu je maksimum dia boleh buat, dia sembahyang. Sekiranya habis waktu asar dia tak sembahyang juga, dia ada dosa meninggalkan sembahyang, suami pun tanggung juga dosa tersebut. Tapi isteri tak tanggung dosa suami. Suami akan ada bahagian saham kerana isteri dia jahil dalam masalah. Ha tu. Ha. Siang tu dapat suami. Tak, apabila suami tu tidak ilmu, perempuan dia kena stand dekat dia punya amal. Dia suami tak buat ibadat, memanglah isteri takkan dapat pahala tu. Tapi dia masak, itu pahala. Dia layan suami dia, itu pahala. Ah, tak dapat lah siapa tu kahwin dengan orang jahil. Sebab hadis kata bila nak kahwin tengok agama. Jadi reda lah nak buat ni mana lepas. Nak kahwin dua perempuan tak boleh. Ha, soalan kedua. Tanya je. Kalau isteri taat, segala pahala suami dia dapat. Tapi dosa suami dia tak tanggung. Kecuali dia reda. Kau ke mana abang? Ni nak pergi ambil nombor ekor. Kirim RM1. Oh, yang tu tak boleh lah. Ah, itu dia dapat saham dosa pasal dia kirim. Dia reda dengan perbuatan judi suami dia tu. Faham tak? Ah, ni tengok ni masalah akhir ni. Lepas tu balik biasanya sampai dah pukul 7.40. Maghrib. Biasanya dia sampai maghrib dah ada. Wajib dia semayang sah dulu macam tadi tu. Ambil uduk, semayang sah. Sampai kat rumah, dia dah semayang maghrib, mandi junub, semayang maghrib. Dia kodak balik. Sebab tadi semayang muhammati waktu. Untuk mengelakkan daripada dosa meninggalkan semayang. Tak, maksudnya macam gini. Isteri ni balik. Isteri dah balik. Mumayis, tidak gila sampai surat Islam. Katalah dia mendedahkan aurat. Katakanlah dia mendedahkan aurat. Isteri berusaha, dia tanggung juga dosa mendedahkan aurat sebab dia dah balik. Patutnya dia tak buat. Suami dapat dosa kerana gagal mendidik. Ha, kerana gagal mendidik. Ha, bukan mana. Lantaklah aja kita buat dosa je. Suami semua tanggung. Oh, salah pemahaman tu. Saya pun tak nak kahwin tu. dia isteri itu baligh dah. Dia ada tanggung dosa di sini. Cuma suami tidak mendidik. Maka dia tanggung dosa itu. Jadi banyak dosa itu pergi kepada suami. Sedangkan isteri, suami dia semayang berjemaah dia dapat pahala. Ni suami keluar mencari nafkah berapa bilion pahala, isteri dapat. Selama mana dia tidak derhaka kepada suami dia. Ha? Tak, benda kalau tengok suami balik rambut merah tegak pula dah. Ya Allah. Kalau tengok sakit dalam hati, tahan. Tak berdosa lagi. Hati bercakap macam-macam, tak berdosa lagi. Tapi bila ambil periuk hentak, protes, start berdosa. Sebab bila satu ketika dulu sebelum turun ayat la yukallifullah nafsan illa usaha. Pada ketika sebelum turun ayat tu, Nabi kata, apa yang terdetik tak elok dalam hati kau telah pun Allah jadikan dosa. Macam orang lalu dalam hati kata, apalah cik jah sejalan tergolik, terjungkit. Hati kata, mulut diam. Masa tu dah berdosa. Tapi bila turun ayat tu, sebab sahabat kata kalau gitu kami tak mampulah ya Rasulullah. Kemudian turun ayat menafahkan hukum tersebut. Tapi kita jangan layan hati tu. Sebab dia akan membuat, dia seperti gunung berapi. Dia akan membuat, dia akan keluar melalui perkataan. Dia akan meluar melalui perbuatan. Dia akan daripada memek muka dan sebagainya. Sebab tu bila datang lintasan, bisikan, percakapan dalam hati yang tak elok, cepat-cepat istighfar kepada Allah semua. Sebab dia akan keluar. Bila keluar je, jatuhlah dia kepada dosa. Sama ada jalan mengumpat, ataupun jalan mengata orang, ataupun jalan menghentakkan kaki tanda protes kepada suami, tak boleh. Bayangkan dulu kita belajar, sekiranya nanah tu daripada hujung kepala sampai hujung kaki, perempuan ni bernama isteri jilat, belum lagi menyempurnakan hak dia kepada suami dia. Kenapa keistimewaan itu diberi kepada suami? Kerana ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, yakni lelaki-lelaki yang bernama suami, pelihara kamu daripada diri kamu tu, mesti lepaskan daripada neraka. Dan wajib ke atas kamu memastikan isteri kamu masuk dalam syurga. Berat tanggungan dia. Manager dengan peon lain gaji dia. Pasal apa? Tanggungan manager berat. Benefit manager pun lain dengan benefit peon. Tapi peon, surat sampai ke tak sampai, paling lebih dia kena marah dengan manager je. Tapi manager ni, dia boleh merosakkan dia punya persentis keuntungan hujung tahun. Dia sebab tanggungjawab dia berat, bagi gaji banyak sikit, dapat kereta company. Awak tanggungjawab ringan, setakat tu je lah. Talak tak boleh. Ya tak? Nak talakkan suami tak boleh. Kalau isteri boleh talakkan suami, saya awal lagi duda. Allah, perempuan ni kalau dapat talak, ya tak? Aku cerai kau talak 30 tu. Maksudnya tak ada sikit-sikit ya? Sebab tu perempuan ni tak bagi talak tu. Tapi bukan bermakna berat sebelah. Kalau suami tu tidak bertanggungjawab, tidak memberi nafkah, mabuk sana sini, judi sana sini, isteri tak boleh tahan, dia pergi kepada kodi, nyatakan bukti dia, cerita dia, kodi akan pertimbangkan layak dia bercerai dengan suami dia. Kemudian dia buat apa? Lepas edah dia kahwin lain. Kahwin lain. Ya. Kalau dia memang tak bertanggungjawab, kemudian memang dia sengaja menyusahkan, dia tanggung depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap saat yang dia menyusahkan suaminya itu ada dosa. Bukan kata sepanjang semuanya. Tiap-tiap saat. Jadi selagi mana ikatan suami isteri, semua tanggung. Semua tanggung. Berat tuan-tuan, kita ada isteri ni. Ataupun ada isteri-isteri. Lagi berat. Ya Allah. Jadi kena sayang kat isteri kita ni, hantar kelas fardu'ain, ajak dia berzikir, tengah-tengah malam kejut ya, semayang tasbih. Ni ajak tengok bola Manchester lawan Liverpool. Ya tak? Ajak semayang tasbih, semayang taubat, semayang fardu lelaki kat masjid. Dekat masjid. Ni ajak. Ajak sambil-sambil kita berkeluarga tu bawa kepada kuliah-kuliah. Takut. Kalau kita fahamlah kitab muhimmah ni, Bila nak dapat menantu, kau dah catan kitab mengemah? Belum. Aku hantaran ikut kau berapa kau mampu. Maknanya mas kahwin ikutlah yang tetapkan. Aku tak minta lebih. Tapi kau nak pina anak perempuan aku, wajib kata kau ni khatam kitab mengemah dulu. Suruh dia khatam. Nak belajar dengan siapa? Kau pergi Nur Ulu Yam tu. Ada Ustaz Yunus nama dia. Saya ajar deh. Lepas tu saya tanya dia, awak ni nak kahwin hantaran berapa? 3,000. Cah mengemah 8,000, cakap dia. Tu biar dia rasa. Carilah isteri yang solehah, carilah lelaki yang soleh. Jangan terpesona dengan dunia. Dunia ni bangkai. Dunia ni kejap lagi kita tinggalkan. Tapi sebab tu saya selalu bagi tahu, kalau ada orang sakit jantung, leukemia, sakit buah pinggang, paling lama dia sakit tu sampai hari mati dia. Lepas tu tak ada sakit tu. Doktor cek pun tak ada sakit buah pinggang. Dah mati. Mana ada sakit buah pinggang ni? Tetapi penyakit hati sampai kiamat bawa. Jadi penyakit hati ni apa? Sudah suami yang tak gunjawab, isteri yang mulut leher cakap macam-macam dekat suami dia, tak hiraukan rumah tangga dia. Jangan. Sebab tu perempuan tak boleh keluar lunch sama-sama office mate duduk atas table dengan perempuan borak-borak. Tak boleh. Tak boleh diamalkan benda tu. Outstation berdua je bahaya. Bahaya. Jadi bila benda itu kena pandai-pandai lah. Sebab maruah kena jaga. Dia nombor tiga. Lepas mayan dan puasa, isteri wajib menjaga maruah. Suami kena ajar. Ketahui oleh mu, hey segala perempuan, jikalau banyak sekalipun amal kamu, apabila tiada reda oleh suami kamu. Tapi kalau isteri semayang, suami tak reda, dia tak masuklah ni. Ni suami suruh buat air, dia enggan. Maka suami tak reda. Just masuk dalam bab ni. Suami suruh masak goreng tempe. Dia marah suami dia. Saya tahulah awak jauh, takkan goreng tempe habis saya Banjar macam mana. Dia marah. Suami laki hati. Jadi hukum dia. Tapi kalau dia buat maksiat, dia suami suruh dia buat maksiat, dia tak nak dan suami tak reda, tak masuk dalam bab yang kita baca ni. Sebab maksiat tu siapa-siapa pun haram buat. Ketahuilah oleh muhi segala perempuan, jikalau banyak sekali amal kamu, apabila tiada reda oleh suami kamu, nescaya tiada diterima segala amal kamu. Tak ada pahala. Baik tak semayang lah. Aku dah tumbuk suami, tak semayang lah. Tak ada pahala. Dapat pula dosa meninggalkan semayang. Jadi lebih baik semayang. Lebih baik semayang. Walaupun tak ada pahala, tapi tidak ada dosa meninggalkan sembahyang. Seperti sabda Nabi SAW, barang di mana ada perempuan yang berbuat ibadat seperti ibadat Siti Maryam, anak Imran. Apa kisah Siti Maryam ni? Ya Allah. Melahirkan Nabi Isa tanpa bapa. Dia punya fitnah tak tahulah, kalau sekarang tak larat DNA. Tak larat nak DNA, tilang mana pula nak anggul tak tahu. Ayah tak? Lepas satu-satu bukti ditolak. Pelik kau ni Siti Maryam. Tapi bagaimana dia menahan kesabaran. Dalam keadaan dia baru bersalin tu, orang perempuan tahu kalau bersalin kan penat. Lapar, dahaga. Diduduk dekat perdu. Diduduk dekat pangkal pokok kurma. Bila dia kata lapar, Allah kata engkau goncangkan pohon kurma tu. Goncang tu dekat pangkal tu, mana nak bergoyang. Tapi kerana dia hamba, dia goncang juga. Allah gugurkan. Itu tanda rezeki Allah yang bagi. Kerja kita ikhtiar je. Tapi ingat ikhtiar, takkan sampai tak semayang. Tu bertungkus lumus kerana company, tiba-tiba semayang berjemaah ditinggalkan. Itu orang cerdik ke orang tak cerdik? Itu namanya orang tak cerdik. Tu tanya kawan-kawan kita yang dah mati tu, ada tak company tolong SMS kan? Marah buka, kau jawab Allah. Ada? Tak ada. Jadi Allahu Akbar tu kena sentiasa kita bawa. Tak ada dah yang lain. Apa kerja sekalipun, semayang tu keutamaan aku. Iaitu semayang. Bagi orang lelaki, jagalah semayang berjemaah. Jaga. Jangan sebab kerja kita semayang seorang. Jangan sebab tu kita semayang seorang. Jangan. Sebab itu musafir pun digalakkan berjemaah. Supaya dapat menjaga semayang berjemaah tersebut. Macam itu. Semayang mesti berjemaah orang lelaki. Macam itu. Padahal tiada reda daripada perempuan itu oleh suaminya, nescaya tiada menerima Allah Ta'ala daripadanya segala amalnya. Tak terima dengan mana? Apa pun Allah tak bagi pahala. Dan dimasukkan Allah Ta'ala akan dia bersama dengan segala kafir dan munafik dan lapis yang di bawah daripada segala neraka, melainkan bahawa ia taubat. Dia taubatlah. Dia taubat macam mana? Dia pergi minta maaf dengan suami dia. Ha, dia pergi minta maaf dengan suami dia. Sebab itu digalakkan perempuan macam kita belajar bulan-bulan yang lepas. Bila nak keluar rumah, bersalam dengan suami. Ha, bersalam dengan suami itu meruntuhkan hati suami. Kecuali hari memang dia angin dia tak betul, kita perempuan ni salam dia tak nak. Sabar je lah. Maknanya tahulah suami ni tengah marah. Tengok hukum minta maaf cakap. Ni 18 SX ni cerita. Ha, tu. Kalau bahagian rakaman, tolong kaburkan sikit perkataannya. Ha, ni 18 SX punya cerita. Tapi kena cerita lah sebab ada hukum. Apabila suami kedatangan haid, tidak haram memerintah. Apabila isteri haid. Ha, tu marah kacau bahagian dia. Apabila isteri haid. Apabila isteri haid, tidak haram suami memerintahkan isterinya dengan menggunakan tangan isterinya mengeluarkan mani suami. Tak haram. Maksud dia apa tuan-tuan? Yang kedua, ketika suat isteri itu haid, suami boleh berseronok dengan isteri dia pusat dan ke atas. Kan? Maknanya apa? Perempuan sangat penting bagi lelaki. Sebab itu apabila dia kahwin, dia kena ikut suami dia. Dan kepentingan perempuan ni ialah layanan dia. Sebab itu bila dia tak layan suami dia, dia boleh bawa kemudaratan yang lebih besar. Suami masuk rumah, dia naik atas. Suami keluar kerja, dia turun bawah. Benda tu akan bawa kepada kemudaratan. Apa yang mudarat paling besar sekali? Suami nanti dia tak boleh kawal nafsu dia sebab tak ada tempat dia nak lepaskan. Tujuan perkahwinan antaranya ialah mengawal nafsu tersebut. Itulah dosa yang sangat besar bagi perempuan apabila dia tidak memberi layanan yang adil yang sepatutnya kepada suami dia. Kalau pejangak macam mana sekalipun masak je nasi tu. Dia nak makan, sudah. Nak makan, makan. Tak nak makan, bedah sikit seorang. Tak ada masalah. Tapi jangan mula nak bertanya sampai berjadi bergaduh. Jangan soal itu balik. Tengok dompet, tengok handphone, habis pilih SMS. Ha, ni siapa ni? Ni siapa ni? Ha, ni siapa ni? Sampai apa tu, benda-benda yang tak perlu disemak pun disemak. Fahamlah, suami penyelesaian sikit tak tanggung. Isteri kerja, ya Allah, jadikanlah suami aku suami yang soleh. Jadikanlah suami aku suami yang soleh. Itulah doa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang lain pilih suami. Ibu-ibu sendiri yang pilih suami tu. Orang kata mamat, dia kata din. Orang kata mamat, dia kata din. Ha, bila dapat din, sendiri mau ingat. Ya tak? Apa yang ada, kena terima. Tapi rumah tangga boleh dibaiki. Saya ada pengalaman. Suami ni mabuk, suami ni balik malam. Isteri seorang-seorang tak bekerja, duduk kat rumah makan apa yang ada. Ya Allah, 3 tahun. Lebih kurang 3 tahun. Dia kata, saya tak berhenti baca Quran, Ustaz. Berdoa semaya hajat untuk suami saya supaya suami saya patah kaki. Supaya suami saya jadi orang baik. Allah makbulkan dalam masa 3 tahun. Baik suami dia sekarang. Haa tu. Jadi bagilah sabar sikit. Kalau bersanding 3 jam, 3 tahun. Dia punya ujiannya. Tengok bersandingnya macam mana. Kalau kain panjang, tu kan lama nak bersanding tu. Panjanglah sikit azab rumah tangga tu. Kecuali bertaubat. Bukti kita bertaubat daripada bersanding, mana-mana majlis yang ada bersanding, haram untuk kita masuk, maka kita tak akan masuk. Itu bukti kita menentang orang yang bersanding. Saya di Ulu Kelang memang orang tak jemput dah kerja kahwin. Saya pun tak ingin. Selamat RM1 sekali semua. Ya tak? Kan safe? Kan safe tu. Orang ingin itu. Tak boleh. Kita takkan terima sampai bila-bila kerana hukum tu sememangnya haram. Nak bersanding boleh. Masuk dalam satu bilik, host. Okey, lelaki dengan perempuan nak ambil gambar. Dia bolehlah pakai make up, tapi yang boleh tengok adik beradik perempuan belah lelaki, adik beradik lelaki belah perempuan, adik beradik perempuan belah perempuan, mak dan ayah dia. Dan ke atas, atuk, nenek, moyang, apa semua kata. Yang lain haram kerana ada pakai gincu, ada pakai celak, ada pakai tu. Kemudian bila dia nak makan beradab, yang kata sodok sampai ke telinga tu. Dia tukar pakaian dia balik. Gincu tak ada, ni tak ada, apa semua tak ada. Biasa baju. Baju baru, tapi biasa saja. Tidak ada unsur-unsur tabarruk. Kalau boleh buat yang itu, majlis tu dibenarkan. Kalau tak boleh, maka tanggunglah dosa tu kalau buat juga. Jadi apa bahasa lagi kita nak cakap? Melainkan tanggungjawab tuan-tuan ni, orang-orang muda ni, yang anak sekarang ni saya fikir dalam umur 21, maksimum 22, Ia 3-4 tahun lagi akan kahwin. Ayah, ayah nak bagi, jangan bagi tahu hari dia nak kahwin. Bagi tahu sekarang. Anak saya dah bagi tahu dah. Kau ada dua pilihan. Umur dia 15 tahun sekarang, anak perempuan saya. Walaupun saya ni nampak muda lagi, tapi anak perempuan dah besar 15 tahun. Ayah bagi kau dua pilihan. Kau nak menyambung, kau nak belajar ke, kau nak kahwin. Tiap kali kita saya katanya. Dan kalau kau nak kahwin, ini kriteria dia. Ini cara dia yang kita akan buat. Kalau bakal suami kata sanggup dengan cara ni, dia boleh jadi menantu. Tapi kena interview dengan saya dulu lah. Tak cukup interview jawi tu. Ikut, kita ada dah set-set soalan tu. Haa, tu. Begitu. Pilih. Jadi anak kita tuan-tuan, yang 18 tahun, 19 tahun. Sekarang kita masukkan maklumat tu. Perkahwinan kita tak boleh tanya. Nah, kalau dia dah berkawan, dia kena bagi tahu ni. Ayah kami kan, dia tak nak orang bersanding. Awak-awak nak bersanding tak? Awak punya pasal tak boleh bersanding pun tak apalah. Ha, kan settle. Awal-awal dia settle kan. Ini alim tu, hari nak menikah baru bagi tahu. Saya tak suka bersanding. Dah orang dah tempah, dah tempah, dah tempah, dah tempah. Jadi, ubahlah benda tu. Dosa. Setiap dosa yang tidak bertaubat, sekiranya Allah memilih untuk mengampunkan dunia, dia akan datangkan kifarat. Antara kifaratnya, itulah sakit pening kita, kemudian bercelaru rumah tangga tu, bertengkar dengan suami tu, jadi tak seronok. Itu semualah kifarat dosa. Kifarat dosa. Ha, bukan kata orang alim tak ada masalah rumah tangga, ada juga. Tapi dia berbentuk ujian. Dia berbentuk ujian. Ingat-ingatlah, seri. Apa pun, masak macam biasa, basuh baju macam biasa. Tanya elok-elok. Abang semalam boleh tahu, abang lambat kenapa, balik di mana. Ha, tu. Tak payah tahulah. Ha, baiklah abang. Cuk. Dapat isi macam itu, Masya Allah. Taubat tak makan sahib. Tapi nak jadi isi macam itulah. Orang yang mengenal Allah, dia boleh. Orang yang makrifat kepada Allah boleh. Orang yang hubungan dengan Allah rapat boleh buat. Tapi orang yang ahli dunia, dia akan tersangkut dengan akal dia. Barang di mana ada perempuan yang berbuat ibadat, seperti ibadat Siti Maryam anak Imran, padahal tiada reda daripada perempuan itu oleh suaminya, nescaya tiada menerima Allah Ta'ala daripadanya segala amalnya. Tak terima amal itu. Dimasukkan Allah Ta'ala, sekiranya dosa itu tidak diampunkan, bersama-sama dengan segala kafir, dan munafik dan lapis yang di bawah daripada segala neraka, melainkan bahawa ia taubat. Jadi banyakkan bertaubat. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Aku tengah membina ketaatan kepada suami aku. Tambahkan lagi ketaatan. Hanya Allah je boleh tolong. Wallahu'alam bisawab banyak umur. Kita sambung pada kuliah akan datang, insyaAllah. Ya tak? Saya dah pergi kedai kitab ni. Dia dah pindah pula lah. Bulan depan lah saya bawa kitab, insyaAllah. Taklah kata ada tabung holiday. Siapa yang nak menginfakkan harta dia, jazakumullah khair, mula-mula diberkati Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'i muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minkum wal amwat. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Dan matikan handphone tuan-tuan. Salatu jami'at rahimakumullah. Salli farzuhi rabbana kata anda. Allahu akbar. Allahu akbar. Thank you. أعوذ بالله.